Apa kau tak ada tangan masa khutbah kedua? Ni satu lagi, tak payah balok. Ada pandangan mengatakan tak sunat akad. Ada pandangan mengatakan sunat akad. Susah masalah. Siapa yang nak akad boleh akad, siapa tak mau akad sudah. Siapa yang tak akad bukan mungkar, siapa akad bukan mungkar. Yang kita nak cegah, man ra'a minkum mungkara. Faham? Baru kita cegah. Benda mungkar. Ma ajma'a alaihi bil haram. Apa yang telah ijma' oleh ulama atas haramnya. Baru mungkar. Minum arak, ijma' tak haram? Ijma' mungkar. Main catur, ijma' tak haram? Tak ijma'. Tiga mazhab haram. Mazhab Syafi'i makruh. Tak boleh larang orang main catur. Benda khilaf, faham? Ha, dah ni, ijma' tak? Tak ada. Jadi jasa balah benda-benda gini. Dia orang awak mari ada beberapa satu golongan dia ni, duduk peralusi benda-benda gini, supaya kita terabai daripada isu benar dalam negara. Faham tak? Kita tak ingat. Kita ambil tanah kita sekeping, sekeping, faham tanah rakyat. Nah, kita duduk balah hal kunuk. Duduk balah masalah arah. Nah, benda-benda yang lagu tu. Soalan seterusnya.